Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Sebelum kita baca Sahih Muslim min bab al-mudzakarah wa tadzkir, qala Allah ta'ala fa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita akan mengulang membaca beberapa kisah dan ucapan salaf terkait dengan semangat mereka dalam talabul ilmi dan dalam menghasung putra-putra mereka untuk talabul ilmi. Di antara sekian ucapan salaf terkait dengan semangatnya mereka dalam menghasung putra-putra mereka dalam talabul ilmi adalah ucapan Utbah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Beliau berwasiat kepada pengajar putranya, kepada yang membimbing pendidikan putranya. Kata beliau, alimhu kitab Allah, ajarilah dia, ini putraku, kitab Allah, ini Al-Quranul Karim. Warawihi minal hadith asrafah, dan riwayatkanlah kepada dia dari hadith yang paling mulianya, yang paling sahih, yang paling bagus. Wa minal syi'r a'affah, dan riwayatkan kepada dia bait-bait syi'r yang paling bersih, yang iffah, yakni karena ya banyak syair-syair dulu, syair jahiliyah yang mengandung hal yang tidak bagus, maka berikan kepada dia, riwayatkan syair-syair yang iffah, yang mengandung iffah, yang tidak jelek maknanya. Ini pesan dan menunjukkan adanya komunikasi antara, hubungan antara al-warid dengan al-mu'allim, al-mu'addib. Warabila rahimana rahimakumullah. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah salah seorang murid dari Abu Hanifah Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah meriwayatkan dari dua orang, Muhammad Al-Hasan dengan Abu Yusuf ini. Beliau bercerita terkait dengan masalah talabul ilminya, yang intinya untuk para thullab mengetahui tidak semua a'immah itu anak-anak orang punya. Banyak di antara mereka orang-orang yang tidak punya, bahkan sebagian mereka yatim, dalam keadaan masih kecil. Namun mereka menjadi a'immah. Termasuk Abu Yusuf ini. Beliau menjadi yatim ketika masih kecil, sehingga beliau diasuh oleh ibunya. Sebetulnya awalnya ibunya mengarahkan ke hal lain, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada beliau kepada ilmu, sehingga seringkali beliau rahimahullahu taala justru mencuri-curi waktu untuk duduk di majlis Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kadang ibunya datang ya mengambil memanggil Abu Yusuf ya, tapi hari berikutnya kembali Abu Yusuf rahimahullahu taala duduk di majlis Abu Hanifah. Sampai singkat cerita ibu beliau rahimahullah berkata kepada Abu Hanifah, in hadza sabiyyun yatim, anak ini sudah yatim, laisa lahu syai' ila man ma'ut'imuhu min magzari, tidak ada harta dia kecuali sesuatu yang aku berikan sebagai makannya dari hasil usaha beliau, ibunya. Fada'ahu yaksibu daniqan kulla yawmin ya'ud biha nafsih. Ya, biarkanlah dia untuk ya mencari, artinya bekerja mencari sesuatu untuk dia agar bisa membekali dirinya. Abu Hanifah rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, ya imra'ah, wahai imra'ah, ini tentunya nakirah maksudah, dimaksud adalah ibu dari Abu Yusuf. Ini ara fibnika aqlan, ya aku melihat pada putramu kemampuan. Fada'ihi yatlubu ilma, biarkan dia belajar ilmu. Wama yudriki an ya'ti yaum alai yaumun ya'kul faludat biduhnil fustuk. Kamu enggak tahu, bisa jadi di satu hari nanti dia ya memakan faludat biduhnil fustuk, yakni disebutkan itu adalah makanan khusus. Iya, yang tidak dimakan kecuali oleh para khulafa, para raja di waktu tersebut, karena jarang, karena mahal. Iya, demikian arahan dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Akhirnya si ibu ini menurut, mengikuti arahan dari Abu Hanifah. Kata Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, yang kemudian menjadi murid besar, kibar talamid dari Abu Hanifah, faja'altu at'ahadu majlis Abi Hanifah, maka pun aku pun mulai rutin mendatangi majlis Abu Hanifah rahimahullah. Qala wa fi awwali yawmin ataituhu jalasa ma'i hatta sarafan nas fadafa'ali surratan faida fiha 100 dirhamin. وقال لي إلزم الحلقة وإذا نفدت هذه فعلمني. Masya Allah. Kata beliau, di awal aku datang ke majlis beliau, Abu Hanifah duduk bersamaku ketika orang-orang telah pulang, dan dia menyerahkan kepadaku satu kantong yang ternyata isinya 100 dirham. Dan Abu Hanifah berkata, ilzam halqah, kamu rutin datang ke halqah, ke majlis. Kalau telah habis ini, fa'alimni, beri kabar aku. Iya, kata Abu Yusuf rahimahallahu ta'ala, fa'alazim tu majlis aku pun terus, melazimi, mulazamah, iya, majlis Abu Hanifah. Falamma madat mudatun yasirah dafa'i daimiyatan ukhra. Ketika baru berapa lama, ternyata beliau sudah menyerahkan lagi kepadaku satu kantong uang lagi. Iya. Kata beliau, "Tsumma kana ta'ahaduni fama tarakali khala." Terus beliau memberiku, tidak pernah membiarkan aku kosong, tidak ada bekal. Soal guru. Dan demikian. Kata beliau, "Fanafa'ani Allah bi'ilmi hatta taqallatu al-qada zaman al-khalifah al-umawi." Iya, Allah memberikan kepadaku nikmat, apa namanya, manfaat dengan ilmunya sehingga aku pun menjadi qadhi di zaman khalifah Umayyah. Kemudian zaman Harun, kemudian zaman Harun al-Rashid rahimahullahu taala. Sar laqabi qadhi al-qudah, sehingga aku pun dijuluki dengan qadhi qudah. Iya, kenapa? Li'anni kuntu ursil qudah ila al-qalim, karena aku yang mengirim qadhi-qadhi ke pelosok-pelosok, sehingga disebut dengan qadinya para qadi. Kata beliau, "Kuntu jalis ar-Rasyid." Di satu waktu aku pernah duduk bersama Harun ar-Rasyid rahimahallahu taala. Fa bainana dzata yaumin indah id utiya bi ta'amin. Ketika aku duduk bersama Harun ar-Rasyid, khalifah ketika itu, ternyata didatangkan kepadaku makanan. Faqala li Harun al-Rasyid, berkata, "Kul min hadha ya Aba Yusuf." Makanlah ini ya Aba Yusuf. "Fa innahu la yusna'u lana fi kulli waqtin." Karena ini makanan enggak dibuat tiap waktu. "Qultu wa ma hadha ya Amirul Mukminin?" Ini makanan apa ya Amirul Mukminin? Qala, kata beliau, "Hadha al-farudat biduhunil fustuq." Yang dulu diucapkan oleh Abu Hanifah kepada ibunya. Iya, makanan para raja yang jarang ada. Kata Abu Yusuf, fatabassam, itu aku pun tersenyum. Faqala Rasul, berkata Harun Rasyid, "Malak tatabassam, tabtasim, kenapa engkau tersenyum?" Qultu la syai. Iya, abqallah amirul mu'minin walah alayya wa qala tubirni litukhbiranni faqasastu alaihi alqissah. Beliau ya minta, kenapa kamu tersenyum, tidak diberitakan? Akhirnya beliau menuntut ya untuk memberitakan, akhirnya beliau bercerita apa yang dulu terjadi, ya, kisah Abu Hanifah bersama ibunya, yang kata Abu Hanifah, "Engkau tidak tahu, bisa jadi nanti dia akan makan ini." Dan ternyata iya. Kemudian kata Harun al-Rasyid rahimahallahu ta'ala, iya, khalifah yang saleh. Kata beliau, "Innal ilma la yarfa'u wa yanfa'u fid dunya wal akhirah." Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang, dan sesungguhnya ilmu itu akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tsumma qala rahimallahu Abu Hanifah, "Falaqad kana yanzuru bi ayni aqlihi ma la yanzuru bi ayni ra'sihi." Ini Abu Yusuf rahimahallahu taala. Yatim. Iya. karena kesungguhan yang menjadi imam minaimah. Iya, yang serintasi dibaca, senantiasa dibaca. Kita dalam kitab-kitab akidah membaca kitab akidah tahawiyah itu adalah nukilan dari ini Abu Yusuf dengan Muhammad bin Al Hasan rahimahullahu taala. Para aba, di antara yang sampai kepada kita bagaimana keadaan salaf menghasung putra-putri mereka untuk talabul ilmi. Ucapan Ali Ibn Asim Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, dafa'a ilayya abi mi'ata alfi dirham. Ayahku menyerahkan kepadaku 100,000 dirham. Wa qala li, dan beliau berkata, idhab, pergilah engkau talabul ilmi. Wasafir li talabul ilmi, berangkat untuk talabul ilmi, sabar. Wala ara wajhaka illa wa ma'aka 100,000 hadith. Aku tidak mau lihat wajahmu kecuali engkau telah membawa 100,000 hadith. Naam. Fasafara wartahal wa talabul ilmi. Ini ayah memberi bekal. Ya, ada sebagian mereka yang alhamdulillah Allah berikan keutamaan punya memberi bekal kepada putranya. Ada di antara mereka dan banyak masakin, fuqara. Namun karena kesungguhan mereka menjadi imam. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu taala, beliau berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu taala, la yuthabbitu an talabil ilmi illa jahil. La yuthabbitu an talabil ilmi illa jahil. Tidak ada yang menghalang-halangi, iya, merintangi talabul ilmi itu kecuali orang jahil. Ada seorang yang tahu berilmu akan keutamaan ilmu, manfaat ilmu, la yuthabbit anil ilmi, an talabul ilmi. Fadlallahu rahiman rahimakumullah. Ibnu Jauzi rahimahallahu taala, masyhur Ibnu Jauzi rahimahallah, muallif, banyak karya beliau, berwasiat kepada putra beliau, memberikan nasihat, wejangan, dorongan semangat untuk talabul ilmi. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal ilma yarfa'u al-aradhil. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat orang-orang yang dulunya rendah. Jelas Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, iya, yarfa'allahu bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya ilmu ini yarfa'u al-aradhil, mengangkat derajat orang-orang yang rendah. Kata beliau, faqad kana khalqun katsir min ulama. Iya, telah banyak orang dari kalangan para ulama, la nasabalahum yudhkar wala suratun tustahsan. Banyak para ulama yang dulunya mereka tidak punya nasab yang dikenal dan tidak punya bentuk rupa wajah yang tampan, namun mereka menjadi ulama. Di antaranya Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, imam min a'immatit tabi'in. Atha bin Abi Rabah min a'lamin nas min alamit tabi'in, termasuk orang dari kalangan tabi'in yang paling alim tentang haji. atau bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Aswadal laun atau bin Abi Rabah itu hitam kulitnya. Mustawhishul halqi, lebih tepatnya hilqah, yang seram bentuk wajahnya. Hitam, seram, tetapi beliau adalah imam min na'imati tabi'in, min a'lam at-tabi'in, tentang haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muridnya, murid khalifah, datang Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Wahu khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik ketika itu adalah khalifah. Wa mahu waladah, Sulaiman bin Abdul Malik membawa dua putranya. Jadi Sulaiman ketika itu khalifah. Fajalasu yas'alunahu anil manasik. Mereka bertiga, khalifah bersama dua putranya, duduk bertanya kepada seorang hitam yang seram wajahnya, jadi atau bin Abi Rabah, imam bin Abi Tabi. Anil manasik, tanya tentang masalah manasik haji. Qala fahaddathahum mu'ridun anuhum biwajihi. Iya. Atau bin Abi Rabah haddathahum, menyampaikan hadis kepada mereka bertiga dalam keadaan memalingkan wajahnya, tidak melihat kepada khalifah dan dua putranya. Maka melihat bagaimana butuhnya dia kepada ilmu, bagaimana kedudukan alim, sehingga dia datang dalam keadaan khalifah kepada seorang yang berilmu. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada dua putranya, quma wala taniya, berdiri kalian berdua, jangan berlambat-lambat. Wala taksala fi talabil ilmi, janganlah kalian berdua malas dalam belajar ilmu. Fama ansa dhullana baina yadi hadzal abdil aswad, kata beliau, aku tidak akan pernah lupa rendahnya kita di hadapan hamba sahaya yang hitam ini, yakni maksudnya maula yang dulunya hamba sahaya ya, dibebaskan. Iya. Belajarlah kamu berdua. Jangan berlambat-lambat, jangan malas-malas dalam belajar ilmu, dalam talabul ilmi. Aku tidak akan pernah lupa rendahnya kita di hadapan hadzal abdul aswad, yakni atau bin Abi Rabah. Di antara mereka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maula dulunya hamba sahaya, tapi dia beliau imam min a'immatit tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah wa ikhwatu, makhul, dan banyak lagi. Iya, mereka mendapatkan rif'ah, ketinggian derajat karena sebab ilmu. Maka khairul rahiman rahimakumullah para talabah, nah, manfaatkan kesempatan untuk talabul ilmi. Bersyukur punya ayah, punya ibu yang mendorong kita talabul ilmi. Manfaatkan sejak kecil menghafal Quran, menghafal hadis, talabul ilmi. Ya, bagaimana para imam mereka di waktu muda telah meraih banyak ilmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Iya, umatku yang paling alim tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram, itu mata meninggal dunia, wa umruhu thintan wa salatuna sana, dalam keadaan umurnya baru 32 tahun. Namun beliau kata Rasul, a'lamu ummati bil haram. Iya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sering kita baca kitab-kitabnya. Iya, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'un Nawawiyah, banyak Al-Adhkar. Beliau dalam kitab Mustalah Takrib, banyak kitab beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tuwfiya, meninggal dunia dalam keadaan umurnya berumur 45 tahun. Dan belum sempat menikah. Di antara yang menunjukkan bagaimana mereka para a'immah kita, para ulama kita sejak dini, sejak kecil mereka talabul ilmi, semangat belajar ilmu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sama saya bilang tadi, tidak semua para ulama itu anak orang punya. Banyak di antara mereka adalah yatim, orang tidak punya. Iya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Kuntu yatiman fi hijri ummi." Aku dulu tuh anak yatim, diasuh oleh ibuku. "Pada fa'atni ila kutab." Kemudian ibuku menyerahkanku untuk belajar, ya, baca tulis ke tempat belajar qiraah, baca tulis. Kata beliau, "Walam yakun indaha ma tu'tihi lil muallim." Dalam keadaan dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada pengajarku. Fakir. Iya, sekali lagi, tidak semua para imam kita adalah anak-anak orang punya. Banyak di antara mereka orang yang tidak punya, fakir, tapi bidnillah dan kesungguhan mereka kemudian mereka menjadi imam min a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, "Fakana al-muallim yarda minni an akhlufahu idza qam." Iya, tapi muallimku, ya, sudah saya bacakan. Kata beliau, "Falamma khatamtul Qur'an dakhaltul masjid." Fakuntu jalisul ulama. Ketika aku selesai baca Qur'an, maksudnya khatam Qur'an di tempat tadi, belajar baca kitab, baca tulis, kemudian menghafal Qur'an, aku pun mulai masuk majlis-majlis para ulama. "Fakuntu asma'ul al-mas'alata awil hadith fa'ahfaduha. Walam yakun inda ummi malun tu'tinihi liasrabihi warakan wa qaratis aktubu fiha." Aku mulai majlis kepada ulama, ya, aku mendengar satu masalah, satu hadis, aku hafal. Dalam keadaan ibuku tidak punya harta untuk memberiku, ya, membeli kertas, membeli, ya, alat tulis, enggak ada. Sehingga kata beliau, "Fakuntu atatabba'ul idham wal hiraq wa aktafal jimal wa sa'fal nahl." Aku pun cari tulang, cari apa namanya, kain, cari apa yang bisa ditulis. Iya, yang jelas media untuk nulis. Kumpulin nulis. Waktu buat pial hadis, aku tulis, dengar enggak ada kertas, enggak apa. Iya, di apa namanya, di pelepah korma, di tulang, di kain yang ada dapat tulis di situ. Hadis dengar. Iya. Dan seterusnya. Khairullah rahiman rahimakumullah. Namun beliau rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tasaddar mengajar, berfatwa, ya, ketika masih muda. Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan cerita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya Syekh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yakni Abu Khalid Muslim bin Khalid Az-Zinzi, Imam Ahli Mekah, Mufti Mekah, berkata ketika itu kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Afti ya Abu Abdillah." Silahkan kau berfatwa wahai Abu Abdillah. Ini fatwa jadi mufti. Iya, tazkiyah dari gurunya untuk mulai berfatwa. Faqad wallahi analaka antuftiya. Telah datang lebih Allah, telah datang waktunya kamu untuk berfatwa. Berapa tahun? Iya, wa kana Syafi'i rahimahullahu taala idzaka lahu 15 sana. Ketika mulai berfatwa itu beliau baru berumur 15 tahun. Rahimahullahu taala. Khairul rahiman rahimakumullah. Yang terakhir juga Imam Malik rahimahullahu taala. Sebelumnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di satu waktu beliau rahimahullah mendengar Al-Allamah Dakhili rahimahullahu ta'ala menyampaikan satu hadis. Kata beliau, hadis dari Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika itu Tidak sengaja ketika masih kecil langsung keluar nyeretuk gitu, keluar suara Inna Bazubair lam yarwi an Ibrahim, yang menunjukkan kecerdasan beliau, hafalan beliau ketika masih kecil. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Iya. Kemudian Imam Bukhari rahimahallahu ta'ala minta uzur, minta maaf, kemudian bilang, coba silahkan ya, lihat di asal, yakni di kutub kitab syekhnya. Karena awalnya syekhnya kurang senang. Masuklah Al-Allamah Dakhil rahimahallahu ta'ala, melihat ternyata benar. Iya. Dan beliau rahimahallahu ta'ala sebelum membenarkan, ini juga tarbiyah, bahwasanya ar-ruju' ilal haq itu mahmud, menunjukkan ya kelebihan seorang murid, dan rujuk dari teguran seorang murid adalah satu keutamaan. Dalam di majlis tahdits tadi, sebelum beliau nulis membetulkan, ya beliau bilang kepada Bukhari rahimahallahu taala, kaifa huwa ya gulam, bagaimana yang benar wahai gulam sanad tadi? Kata Bukhari spontan, kata beliau, huwa hakadha Az-Zubair, yakni Ibnu Adi an Ibrahim, ya bukan Abu Zubair tapi Az-Zubair an Ibrahim. Kemudian ngambil pena, membetulkan kitabnya, wa qala shadaqta, ya engkau benar, mengakui walaupun itu seorang yang masih kecil. Ditanya, Ibnu kam hina radadta alaih, ditanya, engkau berumur berapa ketika tadi membetulkan apa namanya syekh Al-Allamah Dakhil Muhaddis? Kata beliau, Ibnu ihda asyrah sana, ketika baru berumur 11 tahun. Waqad hafidha rahimahallahu ta'ala Quran wa huwa ibnu sinin, karena beliau hafal Quran 7 tahun, umur 7 tahun hafal Quran. Wa hafizul muwatta, dan hafal muwatta Malik ketika berumur 10 tahun. Maka manfaatkan waktu ya sebaik-baiknya, syukuri punya orang tua yang mendukung belajar ya, hafalkan Quran, hadis-hadis, semangat talabul ilmi. Wallahu a'lam bissawab.